Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Khanhuddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang telah Allah curahkan, yang Allah karuniakan, Allah berikan kepada kita semuanya. Dan tentunya di antara nikmat yang besar yang kita dapatkan pada malam hari ini, kita diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa melakukan sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu talabul ilmi syar'i. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebuah amalan yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'idin. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakan majlisul ilm di tempat ini, di rumah ini, barakallahu fihi wa fi ahlih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membarokahinya dan membarokahi pula orang-orang yang ada di dalamnya. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pelajaran fikih kitabun nikah. Kita masuk pada bab yang ketujuh, al-babus sabi' fil li'an. Bab tentang li'an. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita pelajari tentang zihar. Tentang zihar. Adapun sekarang yang dibahas adalah tentang al-li'an. Li'an. Wa fihi masail al-mas'alatul ula ta'rifu al-li'an wa dalilu masyru'iyatihi wa hikmatihi atau wa hikmatuhu. Ta'riful li'an. Al-li'an adalah, atau langsung anda baca secara syar'i, wajar'an, li'an secara syar'i adalah, ini cukup panjang, khawatir tidak selesai. Kesaksian-kesaksian, atau persaksian-persaksian, mu'akkadatun bil aiman, yang dikuatkan dengan sumpah. Yang dikuatkan dengan sumpah. Persaksian-persaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Makrunatun bil la'ni, yang digandengkan dengan laknat. Min jihati zauj, dari pihak suami yang digandengkan dengannya laknat dari pihak suami atau terhadap suami, wa bil ghadab min jihati zaujah, dan dengan kemurkaan Allah dari pihak istri. Qa'imatan maqama haddil ghadab, yang menempati posisi atau menggantikan posisi hukuman had ghadab, yang menempati posisi hukuman had ghadab, menuduh orang lain berzina. Fi haqqiz zauj, pada haknya suami, pada haknya suami. Wa maqama haddiz zina, dan menggantikan atau menempati posisi hukuman had pezina atau hukuman had zina, fi haqqiz zaujah, pada haknya istri. Pada haknya istri. Saya ulangi. Li'an itu adalah persaksian-persaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang digandengkan dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemurkaan dari pihak istri. Yani suami terkena ancaman laknat, atau kalau istri terkena ancaman murkanya Allah tabaraka wa taala, sebagai ganti atau menempati posisi, yakni persaksian-persaksian ini menempati posisi atau menggantikan posisi hukuman qadzab, hukuman had qadzab pada haknya suami, dan menempati posisi hukuman had zina pada haknya istri. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa summiya li'an bidzalika, dan dinamakan li'an dengan sebab hal tersebut. Liqauli rajul fil khamisah, dikarenakan ucapan laki-laki pada yang kelima, pada persaksian yang kelima, anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Sesungguhnya laknat Allah atas dia kalau dia berdusta, termasuk orang yang dusta. Wali anna ahadahuma kadzibun la mahala, dan dikarenakan salah satu dari keduanya ada yang berdusta, pasti fayakunu mal'unan, maka dia menjadi orang yang dilaknat. Kana huddin azani Allah wa iyyakum, kita ketahui bahwasanya, secara ringkas penjelasannya, kita ketahui bahwasanya telah kita lewati pembahasan tentang hukuman had qadzab dan hukuman had zina. Hukuman had bagi qadzab adalah apa? 80 kali cambukan. Yakni ketika seseorang menuduh orang lain berzina dengan tanpa mendatangkan 4 orang saksi bukti, yaitu 4 orang saksi laki-laki, dan juga tanpa pengakuan orang yang dituduh, maka dia berarti telah melakukan qadzab. Ketika dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, itu hukum asalnya dia dihukum had berapa? 80 kali cambukan. Kemudian hukuman had zina adalah kalau dia muhsan maka dirajam sampai mati. Kemudian kalau dia ghairu muhsan dicambuk 100 kali plus diasingkan setahun. Nah, terus bagaimana ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau yang menuduh ini seorang suami terhadap istrinya, maka itu ada pembahasan lain ketika yang menuduh itu seorang suami, yang dituduh itu adalah seorang istri. Kalau selain suami istri, maka diterapkan apabila benar maka ada buktinya, maka diterapkan hukum zina kepada seorang yang dituduh tersebut. Kalau dia benar, ada buktinya atau mengaku. Dan kalau tidak benar, maka yang menuduh dihukum 80 kali cambukan. Nah, ketika yang menuduh seorang suami, Ketika menuduh seorang suami, maka bisa gugur hukuman had apa? Kodab, 80 kali cambukan kalau dia melakukan li'an. Begitu juga istri, dia bisa lepas dari hukuman had zina, yaitu dirajam, karena dia tentunya muhsan, sudah menikah, ketika dia melakukan juga mula'anah, saling laknat dengan suami. Atau mula'anah, melakukan li'an. Nanti akan disebutkan apa caranya, cara mula'anahnya, bagaimana cara mula'anah. Akan disebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah dalil disyariatkannya li'an. Dalil disyariatkannya li'an. Dalil disyariatkannya li'an, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah surah An-Nur ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Surah An-Nur ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yarmuna azwajahum." Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka, yakni seorang para suami yang menuduh istri-istri mereka berzina, walam yakullahum syuhada, dalam keadaan mereka tidak memiliki saksi-saksi. Dalam keadaan mereka tidak memiliki saksi-saksi, illa anfusuhum, kecuali diri-diri mereka sendiri, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah, maka persaksian salah seorang di antara mereka, yakni suami tersebut, adalah 4 kali persaksian dengan nama Allah. Maka ini syariat li'an secara umum dalam Al-Quran. Nanti akan disebutkan urutannya dalam sunnah. Maka persaksian salah seorang di antara mereka, yakni yang menuduh tadi, adalah 4 kali persaksian dengan nama Allah. Billah, dengan nama Allah. Innahu laminas sadiqin, bahwasanya dia benar-benar termasuk orang yang jujur dalam tuduhannya. Bersumpah, karena memang bukti enggak ada. Bukti tidak ada. Ayat yang ke-7, wal khamisatu, dan yang kelima, yakni persaksian yang kelima. Dia bersaksi 4 kali persaksian bahwasanya dia adalah orang yang jujur, termasuk orang yang benar, jujur. Wal khamisatu, dan persaksian yang kelima, 5 kali persaksian. Anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin, bahwasanya laknat Allah atas dia, yakni atas suami, jika dia termasuk orang-orang yang dusta. Jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Sudah? Wa yadra'u, ayat yang ke-8. Wa yadra'u anhal adab, dan dihindarkan istri dari azab, yakni rajam, dan dihindarkan, tidak diberlakukan dari dia, yakni istri, azab, yakni rajam maksudnya, dengan antashhada arba'a syahadatin billah. Dia, yakni sang istri, bersaksi dengan 4 kali persaksian dengan nama Allah. Sang istri bersaksi dengan 4 kali persaksian dengan nama Allah. Innahu laminal kadzibin, bahwasanya dia, yakni suaminya yang menuduh dia, termasuk orang-orang yang dusta dalam tuduhannya. Sang suami bersumpah bahwasanya benar tuduhannya. Berapa kali? 4 kali Yang kelima ditambahi laknat Allah atas dia kalau apa dia dusta dalam tuduhannya. Setelah itu kalau istri dia mau menolak tuduhan tersebut, maka dia bersaksi juga 4 kali persaksian dengan nama Allah. Dia bersaksi dengan 4 kali persaksian dengan nama Allah bahwasanya dia, yakni sang suami yang menuduh dia, benar-benar termasuk orang yang dusta. Wal khamisata, dan yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, dan persaksian istri yang kelima, yakni sumpah istri yang kelima, bahwasanya murkanya Allah atas dia jika dia termasuk orang-orang yang jujur. Murkanya Allah atas dia, yakni istri, kalau suaminya termasuk orang yang jujur dalam tuduhan-tuduhannya. Yakni, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika sang suami dia telah bertekad bulat, berazam, dan dia sungguh sangat yakin bahwasanya istrinya telah selingkuh dalam artian berzina. Hati-hati ya, selingkuh ini bahasa umum ya. Maksudnya berzina dalam hal ini dengan orang lain, bergaul dengan selain dengan dia, yakin dia. Sementara dia enggak bisa mendatangkan saksi. Sementara apa? Dia tidak bisa mendatangkan saksi. Sebagaimana yang terjadi kepada Hilal bin Umayyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi 2 kasus tentang li'an ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ana sebutkan sedikit. Yang pertama adalah apa yang menimpa seorang sahabat yang bernama Uwaimir. Ini juga termasuk dalil tentang apa? Li'an. Kalau tadi kan dari ayat An-Nur ayat yang keberapa? 6 sampai 9. Sekarang adalah dalil dari sunnah. Dari hadis Rasulullah SAW tentang kejadian li'an antara suami istri. Yang pertama adalah apa yang menimpa sahabat yang mulia Uwaimir. Yang mana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Dia ini bertanya kepada Rasulullah secara ringkasnya. Dia bertanya, ya Rasulullah, rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan. Wahai Rasulullah, ada seseorang suami mendapati bersama istrinya seorang lelaki. Ada seorang suami mendapati di sisi istrinya ada seorang lelaki. Ayaqtuluhu, apakah boleh dia membunuhnya? Fataqtulunahu am kaifa yasna, apakah boleh dia membunuhnya? Maka kalian membunuhnya atau bagaimana? Kaifa yasna, atau apa yang dia lakukan ketika mendapati bersama suaminya ada seorang lelaki? Maksudnya bukan bukan mendapati tahu-tahu siapa samping, bukan itu yang dimaksud. Yakni apa? Zina, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia menuduhnya berzina. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad anzalallahu al-qur'ana fika wa fi sahibatika. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan Al-Qur'an tentang engkau dan tentang istrimu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an tentang engkau dan juga tentang istrimu. Yaitu apa? Surah An-Nur ayat yang ke-6 sampai 9. Atau boleh 6 sampai 10. Ini khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan keduanya. Fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya, yakni suami istri ini melakukan mula'anah. Mula'anah. Itu kejadian yang pertama, yaitu Uwaimir radhiyallahu anhu. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tentang sahabat yang mulia Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ingat ya, Hilal bin Umayyah siapa? Yang tiga orang, termasuk tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Yang dia diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, taubat mereka dalam surat Taubah. Diterima taubat mereka bertiga. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah ibn Rabi. Murarah ibn Rabi. Nah, ini Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu qadzafa imra'atahu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syariq bin Sahma. Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu menuduh istrinya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berzina dengan Syariq bin Sahma. Syariq bin Sahma. Bahwasanya Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzina dengan Syariq bin Sahma. Ini namanya apa? Qadzaf. Qadzaf. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hilal, al-bayyinah aw haddun fi dhahrik. Kata Rasulullah kepada Hilal bin Umayyah, datangkan bukti atau hukuman had di punggungmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hukuman asalnya adalah dia telah menuduh orang lain berzina, harus mendatangkan bukti. Kalau enggak mendatangkan bukti, 4 orang saksi laki-laki, maka hukumannya 80 kali cambukan. Maka kata Rasulullah kepada Hilal bin Umayyah yang telah menuduh istrinya berzina dengan Syariq bin Sahma. Syariq bin Sahma, kata Rasulullah, datangkan bukti atau di hukuman had. Hukum had di punggungmu. Faqala. Maka mendengar jawaban Rasulullah ini, Hilal bin Umayyah berkata. Mendengar jawaban Rasulullah SAW ini, Hilal bin Umayyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yantaliku yaltamisul bayyinah. Kata Hilal bin Umayyah, wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kita melihat di atas istrinya ada seorang lelaki, apakah dia cari dulu bukti 4 orang? Saya ulangi, kata Hilal bin Umayyah, wahai, artinya mau enggak mau ya harus saya tuduh. Dia apa? Biasanya ketika demikian sudah benar-benar apa yakin dia. Maka kata Hilal bin Umayyah, wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kita melihat ada seorang laki-laki berada di atas istrinya, apakah dia pergi dulu cari bukti? Kan perkara yang apa? Sulit untuk dilakukan. Faja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka mendengar jawaban Hilal bin Umayyah yang mengatakan demikian, Rasulullah kembali mengulangi, al-bayyinah wa illa haddun fi dhahrik. Bukti. Nah, kalau enggak dicambuk punggungmu. Kalau enggak apa? Hukuman had cambuk punggungmu. Tapi Hilal yakin. Yakin dia istrinya memang telah berzina dengan Syarik bin Sahma, cuma tadi enggak bisa mendatangkan bukti. Maka mendengar jawaban Hilal, kemudian Rasul menjawab lagi, bukti atau dicambuk punggungmu. Maka faqala Hilal, maka berkata Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, wallazi ba'atsaka bil haqq inni la shadiq. Kata Hilal bin Umayyah, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, yakni demi Allah, inni la shadiqun, sesungguhnya aku jujur, benar-benar jujur. Wa fal yanzilannallahu ma yubri'u dhahri minal had, maka sungguh-sungguh Allah akan menurunkan firman-Nya yang akan membebaskan punggungku dari hukuman had. Sungguh, kata Hilal bin Umayyah, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, akan turun, Allah akan menurunkan, fal yunzilanna, Allah akan menurunkan, benar-benar akan menurunkan ayat yang akan membebaskan punggungku dari hukuman had. Fanazala Jibril wa anzalallah walladzina yarmuna azwajahum. Maka turunlah Jibril dan Allah pun menurunkan ayatnya, An-Nur ayat 6 sampai 9 tadi. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fansarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilaiha. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah pun pergi, berpaling, kemudian mengutus kepada istrinya. Mengutus untuk memanggil siapa? Istrinya. Yani akan diadakan li'an. Akan diadakan apa? Li'an. Mula'anah antara Hilal bin Umayyah dengan istrinya. Karena Hilal bin Umayyah telah yakin dia menuduh istrinya tapi tidak bisa mendatangkan bukti, maka ayat menegaskan untuk terjadinya li'an. Maka Rasulullah pun pergi, kemudian mengutus kepada istrinya, faja'a Hilal, maka Hilal pun datang. Fasyahida, kemudian dia bersaksi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka dia bersaksi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni sudah hadir siapa? Hilal bin Umayyah dan istrinya sudah hadir di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum mereka memulai li'an atau mula'anah, Rasulullah mengatakan, innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadhibun. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya salah seorang di antara kalian ada yang dusta. Bisa suami, bisa istri. Nah, bisa suami yang dusta atau istri, enggak mungkin benar semua. Saya ulangi, Rasulullah sebelum mereka melakukan mula'anah menyebutkan, beliau mengatakan, innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui, anna ahadakuma kadhibun, fahal minkuma ta'ib. Apakah ada di antara kalian yang mau bertaubat, kata Rasulullah SAW. Ditawari taubat terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW. Allah tahu, salah seorang di antara kalian ada yang dusta. Maka apakah ada di antara kalian yang mau taubat? Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, taubat itu perkara yang sangat dicintai walaupun nanti akibatnya terjadi hukuman had. Saya ulangi. Naam, taubat itu perkara yang sangat dicintai walaupun nanti akan terjadi hukuman had. Naam. Karena akan disebutkan nanti diingatkan ketika mula'anah, naam, masing-masingnya diingatkan untuk masing-masingnya untuk mikir kembali. Karena ketika sudah terjadi mula'anah, mujibah pasti terjadi apa yang mereka saling laknat atau saling bersumpah tadi pasti terjadi. Maka diingatkan bahwasanya hukuman di dunia itu lebih ringan dibandingkan nanti di akhirat. Artinya dianjurkan untuk taubat yang dusta ini. Siapa? Apakah suami yang menuduh ataupun istri yang dituduh tadi? Pasti ada yang berdusta. Diminta untuk taubat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian qamat fasyahidat, maka istrinya pun berdiri kemudian bersaksi dengan berapa? 4 kali persaksian. Falamma kana indal khamisah waqafuha, maka ketika mau mengucapkan yang kelima, ketika istrinya Hilal bin Umayyah sudah 5 kali, sudah 5 kali. Ketika istrinya dia apa? Sudah 4 kali, ketika mau yang kelima mereka memberhentikannya. Wa qalu innaha mujibah, dan para orang-orang ketika mengatakan, ketika itu mengatakan innaha mujibah, dia pasti terjadi. Yani kalau benar-benar bersumpah kemudian dusta dia dalam sumpahnya, sudah ancamannya tadi ghadab. Ghadabun minallah. Untuk istri itu ghadabun minallah, sementara untuk suami kalau dia dusta adalah laknat. Laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini khanafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Ibn Abbas, fatalakka'at wa nakasat, maka istrinya Hilal bin Umayyah ketika itu apa? Ketika yang kelima agak lambat dan agak mundur. Naam, hatta dhananna annaha tarji, sampai kami kata Ibn Abbas, ini ketika itu disaksikan oleh Ibn Abbas juga menyaksikan ketika itu, sampai kami kata Ibn Abbas melihat dia lambat untuk yang kelima dan mundur, sampai kami mengira dia mau rujuk. Dia mau apa? Rujuk, yakni apa? Tidak jadi li'an. Yakni mengakui apa? Perbuatan zina sesuai dengan tuduhan suaminya. Thumma qalat, kemudian ternyata dia mengatakan la afdahu qaumi sa'irul yaum famadat, dia mengatakan aku tidak akan mencemarkan kaumku sepanjang hari, di seluruh hari aku tidak akan mencemarkan nama kaumku di sepanjang hari. Famadat, maka istrinya pun melanjutkan sumpahnya. Nah, tadi para Ibn Abbas melihat kok kayak sudah mau berhenti dia, mundur untuk yang kelima. Ternyata dia mengatakan aku tidak akan membuat malu kaumku sepanjang hari, maka dia pun melanjutkan sumpahnya. Nah, ini kan kalau dia apa mengaku kan membuat malu kaum, gitu loh. Paham maksudnya? Aku enggak mau bikin malu, tetap dia melakukan mula-mulaan bersumpah. Dan seterusnya hadis ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini kisah dua mula'anah, yaitu apa yang terjadi kepada Uwaimir radhiyallahu anhu dan juga kepada Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Untuk lebih jelasnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita sebutkan kaifiyatul li'an atau kaifiyatul mula'anah. Tata cara li'an, biar lebih jelas, itu kan dari dalilnya. Ini kita buat urutan, pakai nomor, biar jelas. Yang pertama, li'an itu dianjurkan, disunnahkan di hadapan sejumlah orang. Li'an itu dianjurkan, disunnahkan untuk di hadapan sejumlah orang. Karena dalam kisah yang tadi, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang hadir adalah siapa? Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, kemudian apa? Sahal bin Sa'ad. Dalam keadaan mereka-mereka ini masih kecil ketika itu, masih muda. Ikut hadir acara ataupun li'an tadi atau mula'ana. Yang kedua, ketika terjadi mula'ana tersebut atau li'an, suami dan istri posisinya berdiri. Posisinya sama-sama berdiri. Ini sudah jelas ya permasalahannya, suami menuduh istrinya berzina. Sementara apa? Dia sang suami tidak bisa mendatangkan saksi, sementara sang istri tidak mengaku. Maka dalam hal yang demikian tidak diterapkan hukum qadzab kepada suami, tetapi apa? Dilakukan li'an. Keduanya sepakat mereka sudah melakukan li'an. Maka keduanya sama-sama berdiri supaya hadirin bisa menyaksikan. Yang ketiga, yabda'ul qadhi bitazkirihima bitaubah qabla syuru' fit tala'un. Qadhi, hakim, memulai dengan mengingatkan keduanya untuk bertaubat sebelum melakukan li'an. Qadhi ataupun hakim memulai dengan mengingatkan mereka berdua untuk bertaubat sebelum apa? Terjadinya apa? Li'an tadi. Sebelum terjadinya apa? Li'an. Karena Rasulullah SAW ketika memanggil siapa tadi? Hilal bin Umayyah dan istrinya, Rasulullah mengatakan apa? Innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadzib. Allah, sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya salah satu dari kalian dusta. Naam, apakah ada di antara kalian yang mau bertaubat? Dianjurkan untuk taubat. Naam. Kalau suami yang dusta, taubat. Kamu jangan nuduh sembarangan. Naam, kalau istri yang dusta, ngaku saja. Kenapa? Hukuman di dunia lebih ringan daripada di akhirat. Maka ketika demikian, ketika sudah terjadi demikian, maka ketika sang suami tidak mau bersumpah, kan li'an, suami dulu bersumpah. Nah, ketika itu suami enggak mau bersumpah. Kalau dia suami enggak mau bersumpah dengan 4 kali sumpah, kemudian yang kelima ditambahi apa? Laknat tadi, maka dia dikenai hukuman had 80 kali cambukan. Naam. In imtana az-zawj 'anil li'an, ketika suami dalam keadaan dia telah menuduh istrinya berzina, ketika dia enggak mau melakukan li'an, maka dia dihukum had menurut pendapat jumhur, yaitu 80 kali cambukan. Kemudian, jika sang suami tadi, kalau suami enggak mau melakukan li'an, bersumpah dengan 4 kali, kemudian yang kelima, maka dia dihukum manhad 80 kali cambukan. Kemudian ketika sang suami telah bersumpah 5 kali, maka giliran istri bersumpah. 5 kali juga. Naam, ketika suami telah bersumpah, kemudian istri enggak mau bersumpah, maka berarti sang istri mengakui tuduhan suaminya. Sehingga pada posisi demikian istrinya terkena hukuman had. Saya ulangi, suami sudah bersumpah. Nah, 5 kali. Kemudian sekarang giliran istri untuk bersumpah. Dia enggak mau, maka ketika dia enggak mau berarti benar tuduhan suaminya, dia dihukum had. Had bezina. Ini khana hudin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Yabda'ul qadhi bizawd fayuqimuhu. Maka sang hakim memulai dengan suami, kemudian memberdirikan suami. Wa yaqulu lahu kul arba'a marrat. Dan hakim berkata kepada sang suami, katakan 4 kali. Katakan 4 kali. Yaitu, ini isinya, lafad dari suaminya. Naam, katakan ini 4 kali kalau kata hakim. Ashadu billah. Katakan kata hakim kepada suami, katakan olehmu 4 kali ini, yaitu ashadu billah. Saya bersaksi dengan nama Allah. Inni laminas sadiqin. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang jujur. Fima romaitu bihi zaujati hadhihi minaz zina. Saya ulangi, lafadznya adalah saya bersaksi ashadu billah inni la minas sadiqin, sesungguhnya aku benar-benar orang yang jujur. Fima romaitu bihi zaujati, pada apa-apa yang aku tuduh dengannya istriku ini dari perzinahan atau berupa perzinahan. Ini kalau ada istrinya disebutkan istriku ini misalnya kan, ada istrinya di situ, atau tunjuk kalau dia di situ. Itu lafadznya. Dan kalau li'an tersebut menafikan anak, yakni ketika dia misalnya menuduhnya, ternyata istrinya itu hamil. Istrinya hamil. Dan sang suami tidak mengakui kalau itu hasilnya dia. Saya ulangi, kalau enggak hamil kan mati, enggak ada tambahan ini. Tapi kalau dia hamil, kemudian sang suami tidak mau mengakui kalau itu anaknya dia, maka ditambahkan ini. Dia mengatakan, ashadu billah lakot zanat. Saya, kata dia, bersaksi dengan nama Allah, sungguh dia telah berzina. Wa ma hadzal walad biwaladi, dan anak ini bukan anakku. Tambah itu. Naam, wa ma hadzal walad biwaladi, dan anak ini bukan anakku. Ini ada, ini yang di apa? Di kandungannya. Naam. Ini berapa? 4 kali. Isi sumpah yang 4 kali. Saya catat Arabnya, apa Indonesianya? Naam. Kemudian yaqulu zauj. Kemudian apa yang berikutnya? Suami, saya ulangi, mengucapkan itu berapa? 4 kali. Kemudian yang berikutnya, ya'murul qadhi man yada'u yadahu 'ala famihi yaqulu lahu ittaqillah fa innaha mujibah. Yang berikutnya berapa? 6. Hakim ketika mau yang kelima, kan baru 4 tadi kan? Baru 4 dia bersumpah. Tinggal 1 lagi. 6. Sebelum yang kelima, sang hakim memerintahkan orang untuk meletakkan tangannya di mulut orang tersebut. Saya ulangi. Sang hakim memerintahkan orang untuk meletakkan tangannya di mulut suami tersebut. Kemudian mengatakan, ittaqillah fa innaha mujibah. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka sesungguhnya dia itu pasti terjadi. Karena yang kelima ini ada apa? Sumpah terkena laknat. Hati-hati ini. Nah, pasti terjadi. Kalau dia apa? Dusta tentunya. Nah, hatta la yubadiru bil khamisah qabla an ya'idhahu. Maksudnya adalah supaya dia tidak terburu-buru bersumpah yang kelima. Naam. Sebelum dia apa? Menasehatinya. Kenapa? Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Maka sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Maka poin yang berikutnya, kan sudah yang keempat ya, sebelum yang kelima diingatkan. Nah, diingatkan ini lihat. Naam, fa in raja'a amma ramaha bihi hudda haddal qazaf. Kalau dia rujuk, diingatkan, misalnya dia apa? Dusta ternyata, Allah alam kan. Sehingga dia dusta, diingatkan, bertakwa engkau kepada Allah. Naam, ittaqillah, kalau engkau dusta, ini benar-benar terjadi, sumpah ini isinya nanti terkena laknat. Kalau dia menarik, dah enggak jadi lanjut yang kelima. Membatalkan, maka dia dihukum hukuman had. Yaitu apa? Hukuman had kok? Qadzaf. 80 kali cambukan. Dengan urutannya ya. 4 kali, kemudian mau yang kelima diingatkan, kalau dia apa? Kalau dia enggak jadi melanjutkan, maka dia dihukum had. Hukuman kok? Qadzaf 80 kali cambukan. Poin yang berikutnya, cara yang berikutnya, urutannya fa in asarra zauj, jika suami terus bersumpah, yakni sudah diingatkan, lanjut yang kelima. Dia mengatakan yang kelima ini, wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin. Yang kelima ini dia tambahi dengan mengatakan, dan atas saya laknatullah kalau aku termasuk orang yang dusta. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa yaskutu bihi haddul qadzaf, dan dengan ini gugurlah hukuman had qadzaf dari dia. Dia kan enggak bisa mendatangkan saksi, cuma sudah terjadi li'an dengan tadi bersumpah 4 kali bahwasanya dia termasuk orang yang jujur dalam tuduhannya. Kalau dia menafikan anak, disebutkan juga in anak ini bukan anaknya dia. Kemudian yang kelima, kalau dia dusta, maka atas dia apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari suami, bebas dia dari hukuman qadzaf. Nah, sekarang yang berikutnya, yang berapa? Urutannya, urutan proses li'an, yang berikutnya yaqulul qadhi lizaujah. Qadhi, hakim berkata kepada istri yang dituduh. Naam. Lakukanlah mula'anah. Jika tidak, engkau akan dihukum had dengan had zina. Dikatakan dulu kepada sang istri, silakan kamu mula'anah, jawab. Naam, kalau engkau enggak menjawab, ditegakkan hukum had kepadamu. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, setelah dikatakan demikian, maka yang urutan berikutnya, wa in asarrat alal li'an qalat. Kalau sang istri terus melanjutkan li'an, sudah diingatkan tadi kan, diingatkan, sudah di awal diingatkan, kemudian ketika dia mau menjawab, sang hakim berkata kepada dia apa? Silahkan lakukan li'an, kalau enggak engkau diberi hukuman apa? hukuman zina. Hukuman zina. Kalau dia terus, maka istri mengatakan berikut ini. Sang ucapan istri adalah asyhadu billah innahu laminal kadzibin arba'a marrat. Ucapan istri yang melakukan li'an, dia mengatakan aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya dia, yakni suaminya, benar-benar termasuk orang yang dusta, yakni dalam tuduhannya. Saya bersumpah dengan nama Allah bahwasanya dia benar-benar termasuk orang yang dusta, yakni dalam tuduhannya. Itu isinya dari istri. Kemudian yang berikutnya, kemudian hakim memerintahkan orang untuk memberhentikannya. Nah, kalau laki-laki tadi kan apa? Suruh orang letakkan tangan di mulutnya. Nah, ini kan perempuan. Enggak bisa letakkan tangan di mulutnya. Enggak mungkin. Nah, tadi kan laki-laki, hakim memerintahkan orang untuk letakkan tangan di mulutnya. Ingatkan, pasti terjadi. Nah, kalau istri ini sudah 4 tadi kan. Ketika mau yang kelima, hakim memerintahkan seseorang untuk memberhentikan dia. Berhenti. Berhenti dulu. 6. Liya'idhaha wa yukhbiraha bi annaha mujibah li ghadabillah. Dia orang tadi yang diperintahkan oleh hakim memberhentikan dulu wanita tadi dan menasehatinya dan mengkabarkan kepada dia bahwasanya benar-benar dia akan pasti terjadi. Dia akan mendapatkan murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau benar-benar engkau lakukan ini, ternyata engkau dusta, pasti terjadi murkanya Allah kepadamu. Qabla an tashhadal khamisah, sebelum dia bersaksi yang kelima. Yang berikutnya, fa in raja'at wa'tarafat bizina huddat hadda zina. Kalau dia kembali dan mengaku, sudah diingatkan tadi, ingat, kalau engkau nekat tetap bersumpah dalam keadaan engkau dusta, pasti mujibah. Nah, kemurkaan Allah itu, maka ketika misalnya diingatkan ternyata dia memang dusta, gak jadi yang kelima, dia taubat, dia kembali dan mengaku telah berzina, maka ketika itu diterapkan hukum zina kepadanya. Diterapkan hukum zina kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa in madat fi inkariha, dan jika sang istri lanjut mengingkari tuduhan suaminya, umirat antakul, maka sang istri diperintahkan untuk berkata yang kelima, ghadabullahi alayya in kana minas sadiqin. Ghadabullahi alayya in kana minas sadiqin. Kemurkaan Allah atasku, kata sang istri, jika suaminya termasuk orang yang jujur. Termasuk orang-orang yang jujur. Selesai yang kelima. Sumpah yang kelima dari sang istri. Bedanya apa? Kalau suami yang kelima, laknat Allah. Kalau istri apa? Murkanya Allah atas dia jika dia termasuk orang yang jujur. Suaminya dalam tuduhannya. Maka jika istri telah mengatakan demikian, gugurlah hukuman had zina kepadanya. Jika sang istri telah selesai mengatakan demikian, maka gugurlah hukuman had zina kepada atau darinya. Wa tammal li'an, dan sempurnalah li'an atau selesailah li'an. Selesailah li li'an. Itu ikhwanahuddin a'azani Allah wa iyyakum, tata cara apa? Li'an. Dan di antara asar dari li'an, asar dari li'an, yakni apa saja akibat dari li'an, yang pertama, yakni akibat-akibat, nam asar dari ketika sudah terjadi li'an. Ketika sudah terjadi li'an, atau sebelum dilanjutkan, kira-kira yang lebih apa? Yang lebih parah itu laknat atau ghadab? Pakai ilmu tapi. Ini yang ngarang-ngarang. Nah, yang lebih parah itu laknat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kepada suami. Nah, kenapa dia lebih lebih besar ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dan ghadab lebih ringan? Wallahu alam, di antara yang pernah Anda dengar, yang Anda baca ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena kalau ini masuk, ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau sang suami menuduh istrinya berzina, itu kecil kemungkinan dia dusta. Paham enggak? Kalau sang suami menuduh istrinya berzina, itu kecil kemungkinan dia berdusta. Sehingga kalau dia berdusta, berarti keterlaluan, benar-benar sangat keterlaluan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum, sehingga hukumnya lebih besar. Nah, karena sang suami sangat kecil kemungkinannya berdusta, maka apa? Kemungkinan yang dusta siapa? Istri. Karena dia tadi yang siapa? Yang istrinya Hilal bin Umayyah, dia takut mencemarkan kaumnya. Dah, lanjut saja. Maka apa? Lebih ringan. Lebih ringan. Itu termasuk apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sang suami sampai berdusta dalam rangka menuduh istrinya, maka ini benar-benar sangat keterlaluan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hukumnya lebih besar. Dan tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa? Walaupun sangat besar tadi, sangat kecil kemungkinan dia dusta. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan apa? Kemungkinan demikian. Apa enggak maksudnya? Kurang menjelaskannya. Lebih kuranglah demikianlah. Dia lebih besar karena emang sangat kecil kemungkinan dia dusta. Sehingga enggak di apa? Bahasa kasarnya enggak terterap ini, enggak terjadi. Karena memang sangat mungkin, sangat tidak mungkin dia berdusta sengaja menuduh istrinya berzina. Adapun istrinya yang kemungkinan dusta itu biasanya apa? Sang istri. Karena tadi kata Hilal bin Umayyah, "Wahai Rasulullah, apakah cari dulu kalau sudah lihat seorang laki-laki berada di atas istriku misalnya? Apakah cari saksi dulu?" Ya, sangat enggak mungkin ya. Sangat tidak mungkin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu ini sekedar hikmah saja, sekedar tambahan ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum tentang insyaallah nanti akan disebut, kalau enggak salah disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kenapa, apa bedanya kok ini laknat, ini ghadab. Ada hikmahnya di situ, kenapa untuk suami laknat, untuk istri ghadab. Yunzur, insyaallah kita lihat lagi pasnya ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Athar, yakni akibat-akibat dari ketika telah sempurnanya li'an. Yang pertama, akibat atau athar dari terjadinya li'an adalah isqatul had. Isqatul had anhuma, gugurnya hukuman had dari keduanya. Gugurnya hukuman had dari keduanya. Suami enggak terkena hukuman had qadzaf, sang istri juga yang dituduh tidak terkena hukuman had zina. Sama-sama gugur hukuman had bagi keduanya. Annal yang kedua, annal mula'anah la turma bizina wa man ramaha hudda. Wanita yang telah melakukan mula'anah, istrinya tadi, ya kan, suami menuduh istrinya berzina, kemudian terjadi mula'anah. Maka ketika sudah terjadi mula'anah, tidak boleh lagi wanita yang sudah melakukan mula'anah itu dituduh zina. Barang siapa yang menuduhnya zina setelah terjadi mula'anah, dia dihukum manhad qadzab. Paham enggak maksudnya? Setelah mula'anah suami istri, tahu-tahu ada orang, nah, memang dia zina. Nah, yang ini hukum had sekarang. Enggak ada hubungan, suaminya selesai kan? Sudah terjadi mula'anah suami istri. Tapi ada yang ngomong, dia ini memang, misalnya waliyadzubillah apa, telah melakukan zina. Dicela dia setelah melakukan mula'anah, maka orang ini yang dihukum had qadzab. Hati-hati. Nah, jangan apa? Hati-hati lisannya ketika sudah terjadi mula'anah. Yang ketiga, athar akibat dari terjadinya mula'anah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, thubutul furqah bainaz zaujain. Otomatis mereka berdua berpisah. Thubutul furqah bainaz zaujain wa tahrimuha 'alaihi tahriman mu'abbada. Tetapnya perpisahan furqah antara sepasang suami istri ini dan sang istri itu haram bagi suaminya, yakni yang sudah melakukan mula'anah maksudnya, haram bagi suaminya dengan pengharaman selamanya. Ketika sudah terjadi mula'anah, maka diharamkan dengan pengharaman selamanya istri kepada suaminya. Ini apa? Mula'anah itu bukan cerai, ya kan? Langsung furqah, langsung pisah selamanya, enggak ada kembali-kembalian. Sehingga bukan cerai. Kalau cerai kan ada masa iddah untuk dia rujuk. Enggak ada lagi. Ada cerai satu, cerai enggak, enggak ada. Atau nanti kalau sudah 2-3 kali cerai, dia bisa nikah lagi kalau sudah menikah dengan yang lain. Enggak ada gitu-gitu. Tahriman mu'abbada, diharamkan selamanya. Nah, walaupun tidak dipisahkan oleh hakim, otomatis mereka berpisah. Kemudian yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat, yuntafa atau enam, yantafi anhu nasabu waladiha wa yulhaqu bizzaujah. Dinafikan dari suami penisbahan anak. Tadi kalau dia hamil, dinafikan dari dia penafian apa? Penisbatan anak, dan anak tersebut dinisbahkan kepada istrinya. Jadi ketika apa? Tadi dia bersumpah bahwasanya ini bukan anakku, berarti ketika nanti anak ini lahir dinisbahkan kepada istrinya. Bukan dinisbahkan kepada dia. Yulhaku bizzaujah, dinisbahkan kepada apa? Istrinya. Ini ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, empat dari athar dari ketika sudah terjadi sempurna li'an. Yang pertama apa? Gugurnya hukuman had dari keduanya. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia yang wanita tadi untuk dituduh lagi berzina oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, berpisah, otomatis berpisah dengan pengharaman selamanya. Dan yang keempat, anaknya dinisbahkan kepada istrinya, tidak dinisbahkan kepada dia. Ini nampaknya ya khana fidin azani Allah wa iyakum, ada ini enggak sempat dibaca. Karena ringkas-ringkaskan, enggak sempat baca aja lama. Enggak sempat baca semuanya lama. kita cukupkan. Semoga ini difahami. Naam, ini pernah terjadi. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dua tadi kasus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.